Apakah engkau

tiada harapan. Melihat engkau berdua, berjumpa dengan yang

Thank you.

casita. Kini bingkai cintamu tiada lagi bergambar. Musnah bagai debu tersiram air hujan. Thank you. rumah.